Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafa al-anam bi sahibil maqamil a'la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Shahadatan nalqa biha rabbana yawma sarair tubla. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala abdikal mujtaba wa habibikal mundaqa sayyid ahli al-ardi wa sayyid ahli al-sama sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wal anbiya wal arifin wal awliya wa ala alihi wa ashabihi أرباب الصدق والتقى والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء أما بعد الحمد لله atas segala nikmat atas segala rahmat atas segala berkat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara nikmat Allah diberikan kepada kita walau kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitulah ia namakan dirinya Al-Jawad. Dengan demikian dia namakan dirinya Al-Karim, yang Maha Pemurah, yang memberi walau tidak diminta. Banyak manusia ketika diminta baru memberi, dan bahkan sebagiannya diminta tidak memberi. Tapi Allah Ta'ala, kita tidak minta, kita diberi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melanjutkan hadis berupa wasiat-wasiat Rasul yang beliau berikan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma. Di dalam hadis tersebut, di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dilanjutkan oleh Imam Nawawi, beliau berkata, wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, di dalam riwayat selain riwayat Imam Tirmidzi. Karena yang baru kita selesaikan, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan wa qala hasanun sahih. Beliau mengatakan bahwa itu hadis martabatnya dan kedudukannya dan nilainya adalah hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan di dalam riwayat lain selain riwayat Imam Tirmidzi disebutkan oleh Rasul, ihfazillaha tajidhu amamak, jaga Allah, niscaya yang kau dapatkan Allah Ta'ala berada di hadapanmu. Maknanya sama seperti yang telah kita bahas, maknanya sama dengan wasiat Rasul yang berada di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Beliau katakan dalam hadis itu, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Hanya beda redaksi sedikit. Ihfazillaha tajidhu amamak, jaga Allah, niscaya engkau mendapatkan Allah itu ada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha, perkenalkan dirimu kepada Allah. Firraha, di waktu luas, di waktu keluasan, di waktu kesenangan, di waktu kita dalam keadaan senang, bukan dalam keadaan sempit, bukan dalam kesulitan, dalam kelapangan, rizki luas, badan sehat. Kata Rasul, perkenalkan dirimu kepada Allah dalam saat itu. Bagaimana caranya memperkenalkan diri kepada Allah dalam saat itu? Ketika kita dalam senang, ketika kita dalam kegembiraan, ketika dalam rezeki sedang bagus, sedang makmur, badan pun sehat. Dengan beribadah kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, menjalankan taat kepada Allah Ta'ala, menjauhkan maksiat. Itu maknanya memperkenalkan diri kepada Allah, agar Allah kenal. Karena ini satu hamba yang satu ini sering menjalankan perintahnya, maka Allah Ta'ala mengenalnya. Rahmatnya akan tercurah banyak kepada orang ini. Apa hasil jika seseorang di waktu dalam keadaan senang, dalam keadaan luas rizki, dalam keadaan sehat badan, dia memperkenalkan diri kepada Allah Ta'ala dengan banyak ibadah, menjalankan ta'at dan menjauhkan maksiat. Hasilnya ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan mengenalmu di saat kesempitan, di saat kesusahan. Waktu kita dapat musibah, waktu kita dalam keadaan kesulitan, dalam keluh kesah, dalam problem, dalam permasalahan yang menimpa kita dengan berbagai macam bentuknya dan macamnya, di saat itu Allah Ta'ala akan kenal dengan kita. Artinya Allah kenal dengan kita, Allah Ta'ala akan singkapkan itu musibah. Karena sewaktu kita dalam keadaan senang, kita sering datang sama Allah, sering mendekat kepadanya, maka ketika dalam musibah Allah Ta'ala tidak akan tahan pertolongannya, dan dia akan cepat memberikan kita keluasan dan disingkapkan segala musibah yang menimpa kita itu. Namun sebab di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Man yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah jadikan, Allah buatkan untuknya jalan keluar. Ya, tapi didahului dengan takwa, didahului dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Kapan itu? Sebelum datangnya kesulitan, sebelum datangnya musibah, sebelum datangnya keluh kesah, sebelum datangnya problem. Ketika datang problem, datang musibah, ya ja'al lahu makhrajan. Man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Allah jadikan untuknya, Allah buatkan untuknya jalan keluar. Kalau seorang di waktu dalam keadaan senang, dalam keadaan keluasan rizki, kesehatan badan, enggak pernah kedatang sama Allah. Salat lima waktu enggak dikerjain, datang puasa Ramadan enggak dikerjain. Kalau datang musibah, tiba-tiba datang Allah Ta'ala. Manusia aja kalau digituin, kemana kemarin nanti? Anda undang enggak datang, anda suruh hadir enggak hadir, lagi susah datang. Allah enggak kenal yang begini. Bukan artinya Allah Ta'ala enggak mengetahui sebagian hambanya, enggak. Tapi akibat dari perbuatan ini, Allah Ta'ala tidak akan cepat memberikan pertolongannya kepada orang yang seperti ini, karena sewaktu dia senang enggak pernah kenal Allah, lalu lupa sama Allah Ta'ala. Bahkan di dalam alam akhirat Allah sebutkan tentang orang yang seperti ini. Ketika ada seorang di alam akhirat nanti dibangkitkan Allah Ta'ala dalam padang mahsyar dalam keadaan buta, lalu ia bertanya kepada Allah, "Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal aku melek dulu melihat? Kata Allah Ta'ala, "Laqad atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa." Telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi engkau melupakannya. Enggak dihiraukan itu ayat Allah Ta'ala. Enggak mau datang sama Allah, enggak dekat sama Allah Ta'ala, ada sehat badan, rezeki ada. Fakadzalikal yauma tunsa, sekarang maka begitu sekarang pun ini akan engkau dilupakan. Maka dibalas sama Allah Ta'ala di hari akhirat dengan cara dibutakan orang ini ketika bangkit dari kubur, padahal waktu dulu di dunia dia melek, dia melihat. Kenapa? Karena waktu di dunia dia melupakan ajaran Allah, dia melupakan perintah Allah, dilalaikan semua yang datang dari Allah Ta'ala. Lalu di akhirat mau datang sama Allah, di akhirat mau merengek sama Allah Ta'ala, bukan waktunya. Ente dulu ngelupain anak, ngelupain ente. Itu kalau di akhirat udah enggak bisa dikejar. Tapi kalau di dunia ketika dia taubat masih bisa dikejar. Masih bisa dikejar. Dan ketika Allah melihat kepada hambanya kesungguhannya, walaupun di hari yang sebelumnya dia jauh dari Allah Ta'ala, ketika dapat musibah dekat sama Allah Ta'ala, diingat Allah, dikembali kepada Allah. Ketika Allah Ta'ala melihat kesungguhannya orang ini dalam bertobat, Allah Ta'ala akan tolong, Allah Ta'ala akan bantu, Allah Ta'ala akan singkirkan musibah itu. Allah Ta'ala Maha tahu hati seorang, mana yang main-main, mana yang Mana yang sungguh-sungguh? Itu wamai, makanya di dalam ayat wamai yattaqillah didahulukan dengan kalimat takwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Menunjukkan ya, kata Rasul dalam hadis yang setelahnya, ya'rifka fi syiddah, kemudian apa setelahnya itu, wa'lam, apa bacaan setelahnya, ihfadillah tajidhu amamak, ta'arraf ilallahi firraha, ya'rifka fi syiddah, wa'lam annama akhtak lam yakun liyusibak. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Perkenalkan dirimu kepada Allah Ta'ala di waktu senang, di waktu luas, maka niscaya Allah Ta'ala akan mengenalmu di waktu sulit, di waktu sempit, di waktu dalam dalam masalah. Seperti kejadian yang ada disebutkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah bercerita tentang tiga orang yang masuk ke dalam gua karena hujan. Kemudian mereka ingin berteduh, maka ada gua, mereka masuk dalam gua, tiga orang ini. Lalu tiba-tiba ada batu besar jatuh, kemudian menutupi pintu gua itu. Rapat pintu gua, enggak ada celah sedikit pun untuk bisa keluar. Batu besar. Maka mereka pun ngambil tindakan. Apa tindakannya? Berdoa kepada Allah, kembali kepada Allah dengan bertawassul dengan amal-amal soleh yang pernah mereka lakukan dalam musibah sekarang ini. Amal soleh itu kapan dilakukannya? Dulu, sebelumnya, sewaktu mereka dalam keadaan senang, dalam keadaan enak, dalam keadaan luas, luas waktu, luas rezeki, enggak dalam keadaan susah. Maka yang satu nyebutin tentang dulu pernah punya orang tua, berbakti pada orang tuanya. Maka dibilang dalam doanya, ya Allah, jikalau amalku itu ikhlas karenamu, maka geserlah batu ini sehingga kami bisa keluar. Maka bergeser batunya. Doanya diijabah oleh Allah langsung. Kenapa? Karena ini doa suaranya dikenal oleh Allah Ta'ala. Sebab dulunya waktu sebelum musibah ini terjadi, mereka orang-orang yang mendekat kepada Allah Ta'ala. Yang ini mendekat kepada Allah dengan berbakti kepada orang tuanya. Langsung di saat itu bergeser batu. Yang kedua, karena batunya bergeser sedikit, belum cukup untuk mereka keluar. Yang kedua, berdoa lagi. Dulu sebelum ini dia pernah beramal soleh, yaitu meninggalkan satu maksiat, di mana maksiat itu hampir saja dilakukan, yaitu berbuat zina dengan sepupunya sendiri, perempuan cantik sepupunya. Hampir saja ingin berbuat zina, tetapi kemudian dia ingat Allah Ta'ala dan dia taubat atau ditinggalkan perempuan itu, padahal sudah ada di atasnya. Padahal dia sudah ada di atas perempuan itu. Ketika ingat dengan Allah Ta'ala, maka ditinggalkan perbuatan maksiat tadi. Katanya, ya Rabb, jikalau itu perbuatan dan amalan karenamu ikhlas, maka geser batu ini. Langsung didengar Allah Ta'ala doanya, bergeser batu. Tapi belum juga muat. Yang ketiga, berdoa. Doa yang ketiga ini, ada seseorang dulu bekerja sebagai pegawainya, diberikan upahnya itu harian, setiap harinya upahnya dua mud gandum. Lalu kemudian pegawai yang lain gak ambil upahnya setelah bekerja, ada salah satu orang yang gak ambil upahnya, dia pergi begitu aja. Karena ini upah orang, maka dijaga dan dikembangkan. Dari dua mud gandum dikembangkan sampai bisa beli seekor kambing, dikembangkan lagi sampai bisa beli seekor sapi, dikembangkan lagi sampai bisa beli seekor onta. Lalu beranak pinak itu kambing, itu onta, itu sapi, sampai banyak ratusan. Ketika udah bertahun-tahun itu, karena lama jangkanya sampai ratusan itu kambing, sapi, kerbau. Udah bertahun-tahun lamanya itu berjalan, datang orang yang dulu kerja yang belum ngambil upahnya. Lalu diminta upahnya. Dulu upahnya cuma berupa apa? Dua mud, ya hampirlah satu setengah liter beras. Dua mud gandum. Ketika dia minta upahnya yang dulu belum diambil oleh majikannya ini, ya mantan majikannya, mantan bosnya, kata mantan bosnya ini, ayo ikutannya, diantarkan ke tempat diletakkannya dan dipeliharanya itu kambing-kambing, kerbau-kerbau dan sapi yang banyak itu, memenuhi lembah. Lembah itu lapangan luas antara dua gunung. Lihat ini upah ente deh, banyak banget. Dulu cuma dua mud gandum, sekarang dibilang ini upah ente. Ya orang gak percaya, atau dia bilang ente ngeledek ya. Ana cuma minta upahan yang dulu, mana belum ente bayar. Ini upah ente. Ana ente ngeledek. Enggak, ini upah ente yang dulu dua mud gandum, anak kembangkan. Lalu inilah hasilnya setelah bertahun-tahun. Ini semua milik ente. Girang. Ya, dia punya jadi orang kaya mendadak ini. Punya ratusan kambing, ratusan kerbau, ratusan onta. Maka dibawa semua ratusan hewan ternak itu tanpa satu pun ditinggalkan untuk yang ngurusnya, untuk plantan majikannya. Maka dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, jikalau itu amalanku ikhlas karenamu, maka geser batu ini sehingga kami bisa selamat dari sini. Maka bisa bergeser batu itu. Tiga kali bergeser, yang pertama berdoa digeser, yang kedua berdoa bergeser, yang ketiga berdoa bergeser, akhirnya cukup buat mereka untuk keluar, maka mereka keluar selamat, diselamatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kenapa doa itu begitu mustajab, karena dulunya waktu senang mereka beribadah dekat sama Allah Ta'ala. Mereka beribadah dengan yang satu berbakti sama orang tuanya, yang satu dengan meninggalkan maksiatnya ketika maksiat itu mampu dilakukan, yang satunya lagi dengan menjaga amanah. Itu suara yang datang dari orang yang seperti itu dikenal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda dalam sebuah hadis riwayat Ibn Abi Dunya, ada malaikat ya Sayyidina Yunus alaihissalam, Nabi Allah Yunus alaihissalam, kan kita tahu bahwasanya beliau itu diberikan ujian oleh Allah Ta'ala, ditelan oleh ikan hiu, ikan paus, disebut dengan hut itu ikan besar, di paus. Di dalam perut itu Sayyidina Nabi Allah Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Nabi Allah Yunus berdoa, malaikat di langit berkata, ya Rabb, hadza sautun ma'ruf min biladin ghoribah. Ya Allah, ini suara udah ma'ruf ini, suara udah kita kenal ini, dari negeri yang asing. Kata Allah Ta'ala, apakah engkau tidak tahu itu suara siapa? Kata Allah kepada malaikatnya. Kata malaikat, tidak ya Rabb, ini suara siapa? Tapi suaranya enggak asing. Kata Allah Ta'ala, ini nabiku, Nabi Yunus. Dia berada di dalam perut, ikan paus, di dalam laut yang gelap di bawah. Ini nabiku, hambaku Yunus. Lalu kata malaikat, ya Allah, hambamu Nabi Allah Yunus alaihissalam, yang selalu amalnya terangkat kepadamu, dan selalu engkau terima amalnya dan doanya, selalu engkau jawab. Apakah itu orangnya? Kata Allah, naam, iya memang dia. Lalu kata malaikat, Ya Rabbana fala tarham man kana yasna fi halir rakhafatun jahu minal bala. Wahai Allah, tidakkah engkau mengasihi orang yang selalu berbuat baik di waktu senang, di waktu luas, sehingga engkau selamatkan dia, beliau ini dari segala bala dan ujian itu. Kata Allah, ya aku akan pasti aku akan membelanya, akan membantunya. Maka Allah telah perintahkan itu Hud, itu ikan yang besar, agar naik ke permukaan dan melemparkan Nabi Allah Yunus kepada sebuah pulau. Maka selamat Nabi Allah Yunus. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau Nabi Allah Yunus tidak mengucapkan la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la labitha fi batnihi ila yaumiddin, niscaya ia akan terus berada di dalam perut itu ikan sampai hari kiamat. Kalau dia berdoa kepada Allah, kalau dia berdoa kepada Allah. Tapi kata ulama, kalau Nabi Allah Yunus itu terus berada di mulut di perut ikan, maka ikannya enggak akan mati sampai hari kiamat. Karena Allah Taala mengatakan demikian, labisa fi batnihi ila yaumiddin, dia akan terus berada di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Berarti ikannya enggak akan mati sampai hari kiamat. Tapi enggak tahu ikan Nabi Allah Yunus kemana tahu sekarang. Sudah mati apa belum, masih hidup. Nah, itu orang yang di waktu senang, di waktu dalam keadaan luas, bukan dalam keadaan sempit, itu bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, suaranya dikenal oleh malaikat. Dikenal oleh malaikat, ketika suara dikenal oleh malaikat, maka doa pun lebih dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, di dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dalam hadis sahih, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnun idza'a biha wa huwa fi batnil hud. Doa Nabi Allah Yunus ketika dia berdoa berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kata Rasulullah, lam yatadarra biha rajulun muslimun fi syai'in qad illa stajaballahu lah. Tidaklah seseorang berdoa dengan doa itu dalam sesuatu pun melainkan Allah Ta'ala akan penuhi doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebab itu Sayyidina Ja'far al-Shadiq mengatakan di dalam salah satu ucapan beliau yang masyhur, ajibtu liman kana fi gham wa lam yarji ila qawlihi ta'ala wa lam yarji ila qawlihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku heran terhadap orang yang dalam keluh kesah, dalam kesulitan, lalu dia tidak kembali kepada ucapannya itu la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu beliau mengatakan, karena Nabi Allah Yunus difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, wa dhinnuni idzahaba mughadiban fa dhanna allan naqdira alayhi fa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Allah Yunus ketika dia berada di dalam perut itu dan berdoa la ilaha subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, lalu kata Allah Ta'ala setelahnya dalam ayat itu, fanajjaynahu minal gham, maka kami selamatkan ia dari keluh kesahnya, dari kesulitannya. Apakah cuma Nabi Allah Yunus doang yang mendapatkan janji Allah ini? Kalau mengatakan itu ucapan, membaca itu bacaan dalam kesulitan, lalu akan disingkapkan kesulitannya, cuma Nabi Allah Yunus doang yang dijanjikan Allah? Enggak, Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran setelahnya di ayat itu juga, wakadzalika nunjil mu'minin, dan begitu juga kami selamatkan orang-orang mukminin. Maka yang dalam keluh kesah, dalam kesulitan, banyak-banyak baca la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tapi bacanya dengan penuh makna. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. La ilaha illa subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minal zalim. Sungguh aku ini bagian orang-orang yang zalim. Ngaku bahwa di saat itu dia zalimi diri sendiri dengan maksiatnya. Karena tidak ada musibah yang datang kecuali karena sebab maksiat. Dan enggak akan ada musibah yang diangkat kecuali dengan sebab taubat. Itu ucapan salah seorang sahabat, kalau tidak salah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tidaklah satu musibah datang melainkan dengan sebab maksiat, dan tidaklah musibah diangkat melainkan dengan wasilah taubat. Itu ucapan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud atau sahabat yang lain. Itu senjata kita waktu kita dalam keadaan susah, dalam keadaan kesulitan. Banyak orang mendapatkan kesulitan di zaman kita ini. Ini di zaman bagaimana di zaman lalu juga, yang akan datang juga. Yang kesulitannya dalam ekonomi, kesulitannya dalam keluarga, kesulitannya menghadapi anak, kesulitannya menghadapi istri atau menghadapi suami. Banyak kesulitan yang kita hadapi di dunia. Sebab itu dunia ini disebut dunia fana. Dunia yang penuh dengan ujian. Dan tanda bahwasanya dunia ini bukan tempat para solihin, bukan tempat para waliullah, bukan tempat para nabi, yaitu adanya musibah dan bala. Di surga enggak ada musibah, enggak ada bala, semuanya enak. Karena itu tempat mereka. Karena di sini banyak musibah, banyak bala, menunjukkan bahwa ini bukan tempat para solihin. Akan ditinggalkan 60 tahun, 70 tahun ditinggalkan setelah itu. Kemudian dalam hadis lain riwayat Imam Hakim disebutkan, barang siapa yang berdoa di waktu dia sakit membaca la ilaha illanta subhanaka inni kuntu minadz zalimin sebanyak 40 kali. Lalu kemudian diwafat, ya, sakit itu diwafat. Sebelum wafatnya dibaca la ilaha illanta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali. Kemudian dia wafat, maka ditulis wafatnya itu dalam keadaan syahid. Wafatnya dalam keadaan syahid. Tapi kalau enggak wafat dia sembuh setelahnya, maka kata Rasul, fabari'a maghfuran lah, maka dia sembuh telah diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Itu keuntungannya orang yang baca la ilaha subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya kalau kita punya keluarga yang kita urus karena sudah tua atau sudah sakit-sakitan, ya, suruh baca la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Di dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas disebutkan sebuah hadis, ma da'a biha mahmumun wala maghmumun wala makrubun wala madyunun thalatha marrat illa stujibalah. Tidaklah seorang yang sedang keluh kesah, yang sedang berduka, yang sedang dalam kesulitan, yang sedang dililit utang, tidak berdoa dengannya tiga kali melainkan Allah Ta'ala penuhi hajatnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini kehebatan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini yang jadi senjata buat kita membacanya itu. Mesti dengan penghayatan dan mesti dengan ilmu, arti memahami makna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Seorang yang mengaku inni kuntu minadz zalimin, aku ini bagian dari orang yang zalim. Orang yang mengaku bahwa dirinya zalim mengaku bahwa dirinya lemah. Dan orang yang mengaku dirinya lemah harus mencari yang kuat supaya jadi sandarannya. Dan tidak ada yang paling kuat adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang benar-benar bersandar kepada Allah, maka dia akan menyerahkan segala perkaranya kepada Allah. Semuanya dicontohin dalam kehidupan kita sama Allah taala. Coba bayangkan kalau ada seorang nih keluarganya ketangkap polisi. Apa itu lagi narkoba, kena narkoba ketangkap, apa lagi mencuri atau lagi perbuatan jahat yang lain ketangkap polisi. Kita yakin bahwa keluarga yang tertangkap ini dengan berbagai macam cara, bagaimana caranya supaya ini bisa dilepas, bisa bebas. Jika ada kenalan dari keluarga ini seorang yang mempunyai pangkat tinggi, jenderal misalnya, kepala polisi misalnya, yang bisa dimintakan bantuannya, maka ketiga yang dimintain bantuan, apakah itu jenderal, apakah itu kepala polisinya, menyanggupi, ya udah serahin aja semuanya, aman. Kata itu jenderal lah, udah serahin aja sama. Kalau sedikit-sedikit ini keluarga nanyain telepon lagi, gimana ini dulu? Ente enggak percaya apa mana? Serahin aja mana udah. Beres insyaallah. Ketika seorang bersandar kepada yang kuat, maka dia akan serahkan semuanya dengan penuh yakin, bakalan beres urusan semuanya. Itu ketiga keyakinannya terhadap sandarannya kuat. Karena dia telah meyakini ketidakberdayaannya dan tidak ada lagi celah yang bisa diambil untuk menolongnya kecuali itu. Maka Allah Ta'ala ada maha kuat dan dia yang mengetahui dan mengurusi semua urusan hambanya. Hanya penyakit yang ada dalam diri kita, rasa yakin yang belum penuh terhadap Allah, itu yang perlu dipupuk dan perlu dibina terus sampai kemudian kita yakin Allah Ta'ala, karena semuanya ada pada diri Allah, ada pada urusan Allah. Sudah tidak sepatutnya seorang meragukan kekuatan Allah Ta'ala. Bagaimana kita meragukan kekuatan Allah Ta'ala? Dia menciptakan semuanya, dia menciptakan, dia mengurus semuanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adzabin. Kalau seorang ketika dia mengaku bahwasanya dia salah, maka dia akan meminta maaf banyak dan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala karena dia mengakui kesalahannya. Dan ketika dia mengaku bahwasanya dia orang yang zalim, berarti dia menyadari bahwa banyak hak Allah Ta'ala yang belum dipenuhinya. Maka di saat itu hatinya akan terus mendorongnya untuk memenuhi hak Allah sekuat dirinya. Inilah yang disebut dengan sifat inkisar. Dan Allah Ta'ala mengatakan hadis, dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku berada pada sosok, pada seorang yang hatinya terus penuh dengan inkisar karena aku. Apa itu inkisar? Inkisar itu sifat di dalam diri seseorang, dia merasa bahwa terus belum melaksanakan hak Allah. Walaupun dia sudah sholat 5 waktu, sudah ditambah dengan puasa, apa namanya, sholat yang sunnah, puasa Ramadan ditambah dengan puasa yang sunnah, banyak zikir, banyak ngaji, banyak berbuat baik, masih dia merasa hak Allah Ta'ala banyak yang belum dipenuhi, sehingga terus terdorong untuk ibadah, Itu namanya inkisar. Kata Allah Ta'ala, aku berada pada orang yang seperti itu. Artinya kekuatan Allah ada padanya, perlindungan Allah ada padanya. Maka Allah Ta'ala sudah siap untuk menolongnya ketika seorang mempunyai sifat inkisar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan menjadikan kita hambanya yang soleh, hamba yang dibanggakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, didekatkan kepada Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم سر الفاتحة بحق الفاتحة بكرامة الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وعنا فيها للصيام والقيام يا رحيم يا رحمن وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Di bulan Ramadan kita pindahkan pengajian ke minggu subuh, subuh jamaah, Lalu kita mengaji kurang lebih 30 menit kurang lebih. Insyaallah taala. Ya Rabbana i'tarafna bi